Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nazimu rahimahullah ta'ala, qala Muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musallian ala nabiyil mustafa wa alihi al-mustakmilina sharafa wa astainullaha fil alfiyyah maqasidun nahwi biha mahwiyyah tuqarribul aqsa bilabdil mujazi wa tabsutul badla biwa'dil munjazi wa taqtadi ridhan bi ghairi sufti faiqatan alfiyata bin mu'ti wa huwa bisabki haizun tafdila musawjibun sanaiyal jamila wallahu yakdi bihi bati wa firahli wa lahu fi darajatil akhirah kalamuna labdun mufidun kasakim basmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wa qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am biljari wa tanwini wa nida wa alwa musnadin ismi tamjizun hasal mitafa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilana fi'lun yanjali siwahum alharfu kahal wafi walam fi'lun mudari'un yalilam kayasham wa madiyal af'ali bita'mis wasim min nuni fi'lal amri'in amrun fuhim wal amru illam yakun linuni mahal fihi huwa smunnahu sahwa hayyahal wal ismu minhum murabu wa mabni li syabahi minal hurufil mubni kasyabahil wadiyi fismajitana wal maknawiyi fimata wafi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'asturin wa kaftiqarin usilah wa murabu al-asma'i maqad salima min syabahil harfi ka'ardin wa sumah wa fi'lun amrin wa mudiyin buniya wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni tawqidin mubashirin wa min nuni inasin kayaru'na manfutin wa kullu harfin mustahikun lilbina wal asufil mabdiya ayyu sakana wa dufat wa minhu dufatin wa dukasin wa dhamka'ina amsi haithu wa sakinukam wa raf'a wa nasba ja'alan i'raba lismi wa fi'lin ahulan ahaba wal ismu qad khusisa bil jari kama qad khusisa al-fi'lu bi ayyan jazima farfa bi dhammi wa ansiban fathan wa jarul kasan farfa bi dhammi wa ansiban fathan ka farfa bi dhammi wa ansiban fathan wa jarul kasan ka dhikrullahi abdahu yasur wa zim bi taskinin wa ghairu ma dhukir ya nubunahu ja'a akhu bani namir farfa bi wawin wa zim bi taskinin wa ghairu ma dhukir ya nubunahu ja'a akhu bani namir warfa bi wawin wa bi warfa bi wawin wansiban nabil alif wajru bi ya imamin al asma asif min dzaka dzu in suhbatan abana wal famu haitsul mimu minhu bana abun akhun hamun kadza ka wa hanu wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu wa fi abin wa taniyahi yanduru wa qasruha min naqsihin nasharu wa syartu dzal i'rab ay yudhafna la lil ya ka ja'a fa bi kadza tila fil ta kadza kasnani wasnatani bil alif irfa'il musanna wakila idza bimudmarin mudhafan musila iltakada kasnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani wa takhluful ya fi jami'iha al alif jaron wa nasban ba'da fathin qad ulif warfa bi wawin wa bi yajru wa sibi salima jam'i amirin wa mudnibi wa shubhi zaini wa bihi ishruna wa babuhu al hiq wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa araduna shadda wa sinuna wa babuhu wa mitlahinin qad yarid dal babu wa huwa inda qomin yatarid ونون مجموع وما به التحق فقطه وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بأكسدا كستعمله فانتبه وما بتوى آلف قد جمع يكسر الجر وفي نسب معه الواو للاستئناف ما اسم موصول مبني على سكون في محل رفع مبتدأ بتا جر ومجرور متعلق بجمع الآتي الواو عاطفة ألفين معطوف على ما قبله قد حرف تحقيق مبني على سكون جمع فعل ماض مغير صيغة مبني على الفتح ونائب فاعله ضمير مستتر في جوازا تقديره هو يعود إلى ما الألف للإطلاق يكسر فعل مضارع مغير صيغة مرفوع وعلامة رفعه لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ونائب فاعله ضمير مستتر في جوازا تقديره هو يعود إلى ilama wal jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar fil jarri jar wa majrur muta'alliq bi yusaru al-waw atifah fi nasbi ma'tuf ala ma qablah ma'a halu. Dan apa-apa yang dijamakkan dengan ta dan alif dikasrofkan pada jar dan nasab bersamaan. Wa ma bi ta wa alifin qad jumi'a. Di sini beliau menamai jamak muannats salim dengan istilah ma bi ta wa alifin qad jumi'a. Penamaan ini lebih bagus daripada penamaan semisal jam'ul muannats salim. Kenapa Haris? Lebih bagus penamaan wa ma bi ta wa alifin daripada ma jumi'a ataupun jam'ul muannats salim. Bukan itu. Fahami dulu pertanyaannya. Mengapa penamaan jamak ini dengan ma bita wa alif? Ma bita wa alif lebih bagus daripada penamaan jam'ul muzakkaris salim. Paham enggak pertanyaannya? Kenapa lebih bagus disebut dengan ma jumi'a bita'in wa alif daripada jam'ul muannats salim? Apa Marwan? Ya, agar mencakupi yang muannats dan yang muzakkar. Contoh yang muannats? Ya, Fatimah jadinya. Yang muzakkar? Apa? Ya, Talhat. Tapi itu bihirnya muannats lafadznya. Yang muzakkar, contoh yang muzakkar, istobel. Kalau Hamzah, termasuk mu'anas lafadnya. Kalau istobel, lafad muzakkar. Isi muzakkar. Dijamakan dengan apa? Istoblat. Apa nih istoblat? Kandang. Punya kandang di rumah kan? Istobel. Kemudian apa lagi yang keluar? Agar mencakup tadi yang pertama mu'anas dan muzakkar. Terus? Agar juga mencakup apa, Jafar? Antara yang mufradnya selamat dengan bahasa Indonesia yang penting tersusun dengan baik, ya. Yeah. Daripada bahasa Arab enggak paham, yang paham bagus dan antara yang mufradnya bentuk mufradnya selamat seperti apa? Seperti Hindu jadi hindat. Dan yang mufradnya mengalami perubahan seperti tamro jadi apa? Tamarat. Hurufa menjadi apa? Hurufat. Bukan hurufat. Hurufat. Wahum fil hurufati aminun. Kisra menjadi apa? Ya. Kisarat. Ya. Pecahan. Ah, di sini ikhwan perlu enggak ditambahkan wa ma bita wa alifin mazidataini? Apa yang dengan ta dan alif tambahan perlu enggak untuk mengeluarkan yang semisal kubo dan abiyat dan yang semisal keduanya? Perlu enggak? Perlu. Perlu kata Ikhwan. Menurut antum perlu enggak? Kenapa? Iya, karena ini mungkin oleh beliau adalah apa yang penunjukan jamaknya ditunjukkan oleh ta dan alif. Ataupun pada contoh kuboh dan juga abiyat, penunjukan jamaknya tidak ditunjukkan oleh ta dan alif ini. Tapi oleh sighahnya, sighah jamak taksir, kuboh. Ya, fu'alah sehingga itu macamnya. Ya. Kuboh ya kan. Kalau abiyat, af'al. Itu bentuk jamak taksir. Jadi kita tahu jamaknya dari sighahnya jamak taksir. Ya. Kemudian yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Di sini sakata al-musannif an hali hadzal jama' hina rufi'a, ketika dirafakan. Kenapa? Balda, kenapa enggak disebutkan? Ya, didiamkan di sini hukum rafa' dari jama' manazi salim karena atau menunjukkan bahwasanya dia tetap di atas harokat asalnya dhammah. Ya. Kemudian kenapa di sini disebutkan jar dulu? Yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma. Karena yang didahulukan lebih utama mana? Yang didahulukan dengan yang diakhirkan dalam penyebutan. Mana dulu yang didahulukan? Udah kamu dulu aja, kamu belakangan. Yang lebih tinggi derajatnya mana didahulukan apa? Yang didahulukan kan, yang lebih tinggi kan. Kenapa? Ya. Siapa yang bisa? Apa? Karena yang mansub itu diikutkan dengan yang majrur. Tentunya pengikut ya derajatnya lebih rendah daripada yang diikuti. Kamu tuh henasob ngikut saya kan? Belakang, kan depan enak aja, belakang. Ya. Kemarin ada kekeliruan dalam memahami anak. Ya, al-maqdudi, ucapan al-maqdudi. Yang mana tadi yang disebutkan al-ashmuni maksudnya ke situ. Yaitu kata al-maqdudi, innama nusiba bil kasrah ma'a ta'til fathah, hanyalah dia. Yaitu apa? Jama' manasi salim atau majumi'a bita'in wa'alifin dinasobkan dengan kasrah padahal bisa di fathah karena dibawa kepada jama' mudhakar salimnya. Ya. Jama' mudhakar salim ketika nasob diapakan? Dengan ya. Kenapa? Karena dibawa kepada yang jarnya. Ya. Sehingga diikutkan jama' manasi salim karena dia jama' cabang dari apa? Mudhakar salim. Cabang dari mudhakar salim. Di sini hal itu dhorof ya. Kata beliau di sini muta'alliq bi mahdhuf hal sebagai hal, dhorof sebagai hal. Dhorof apa makna itu? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Dhorof apa? Makan. Ya. Tapi dia sebagai hal. Ya. Kemudian yang hendak kita tambahkan juga yang sebelum sudah sempat ditulis cuma kurang lengkap. Orang-orang Kufah ajaz al-kufiyun nasbahu bil fathi mutlaqa. Orang-orang Kufah membolehkan nasabnya mana fi salim dengan fathah secara mutlak. Boleh. Mudah ya mazhabnya orang Kufah. Ya. Ada yang mentakid wa qayyada Hisyamun. Mungkin bin Hisyam ya, ada lagi. Adapun Hisyam, ahli Nahu juga yang terkenal, membatasi bolehnya menfathah mu'anadzi salim fi malam turaddu, fi malam turadda lamuh. Pada apa-apa yang lamnya, lamul kalimahnya ketika dijamakan, tidak dikembalikan. Contoh, banat. Aslinya apa banat? Ya, bintun. Ya. Ataupun banawun tadi kan, aslinya lebih aslinya lagi. Ketika dijamakan dikembalikan enggak kan? Banat, bint, banat, banawun. Ya. Lughat ini juga ada yang mahdhuf. Ya wawu. Ketika dijamakan tidak dikembalikan, maka ini boleh kata Hisyam ketika dinasabkan dengan fathah ra itu banatan. Ya, hafidtu lughatan, saya beberapa lughah misalkan. Amma akhwat, adapun akhwat, la yajuzu indah, tidak boleh di sisi Hisyam untuk dinasabkan dengan fathah. Kenapa? Karena akhwat ketika dijamakan, apa? Lamul kalimahnya dibalikin. Akhwat. Ukhtun kan? Ukhtun. Ada pembuangan enggak? Ada kan, wawu. Iya. Iya. Kemudian ketika dijamakan, dikembalikan wawunya. Akhwat. Maka tidak boleh kalau seperti ini dinasabkan dengan fathah. Nggak boleh. Apa misalkan nasahtu misalkan apa akhwatan, nggak boleh. Paham ini? Jadi orang Kufah membolehkan secara mutlak. Yang mentakid siapa? Hisyam. Yaitu pada apa yang lamul kalimahnya tidak dibalikin, ya boleh dinasabkan dengan fathah. Ataupun kalau pada yang lamul kalimahnya ketika dijamakkan dikembalikan, dikeluarkan, dimunculkan, maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian juga yang belum kita merojaah, jamak dengan alif dan ta dikiaskan, disebutkan ada lima atau pada lima tempat. Yang pertama apa? Yang belum. Mar. Jamak muannats salim bisa dikiaskan di lima tempat. Di antaranya yang pertama pada, ya pada semua isim yang bergandengan dengan ta. Umum atau hanya pada alam saja? Umum. Alam iya, Fatimah, Fatimat, dan selain alam juga. Contohnya apa selain alam? Banyak selain alam. Iya, tamrah, tamarat, iya, sifat juga masuk, nasabat. Ya. Ada yang dikecualikan enggak? Ada yang dikecualikan enggak? Hah? Ada? Siapa yang bisa menjawab? Ada yang dikecualikan enggak dari ini? Ada, seperti apa? Imro'ah. Apa lagi? Amah, syah, syafah, millah. Kenapa? Karena tidak dengar. Ya, dari sana orang Arab penjamakan dengan alif dan ta. Tapi dengan jamak taksir adanya. Ya, imro'ah tidak ada jamak. Ya, yang selafa dengannya ada ini niswah, nisa. Amah, ima, syah, syiah, syafah, syifah. Ada saja yang keluar dari apa? Kaedah, biasa. Kemudian yang kedua, apa? Ya, asan. Apa saja yang akhirnya? Alif mamdudah, sahra, sahrawat. Ataupun alif, ta'anis apa? Maksura. Seperti apa? Hubla, hublayat. Ada yang dikecualikan? Ya, apa itu? Apa yang sifat yang di atas wazan apa? Fa'lan, fa'la. Sorry, apa? Sakron, sakro. Bukan sakroyat. Ya. Apa lagi? Ya, fa'la, af'al. Ahmar, hamra. Ya. Ini ada sendiri wazan jamaknya, jamak taksirnya. Ini di tempatnya nanti. Kalau fa'la, af'al. Fa'la, af'al itu fu'lun. Ya, fu'lun linahwi fu'lun linahwi ahmarin wa hamra. Ya, humr, ya humr, wa humrun mukhtalifun alwanuhu. Humr itu humr jamak dari ahmar. Nanti ada di tempatnya. Yang ketiga apalagi zikri selain tadi disebutkan? Apa saja yang dia merupakan alam, ya dari muannas, ya. Apa saja yang merupakan alam dari muannas. Sama saja di situ ada taknya ataupun tidak ada apa? Taknya. Untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal. Umum. Ya, umum. Yang keempat taufik, afik. Ya. Semua ya, kalimat yang muzakkar yang ditashir. Apa saja kitab jadi apa? Kutaibun. Dijamakkan jadi apa? Kutaibat. Apalagi? Apa? Ya, dirham, duraihim, duraihimat, dan seterusnya. Ini bisa dikiaskan. Ya, kemudian yang ke lima, Jafar. Sifat dari yang tidak berakal. Contohnya apa? Ayyamam ma'dudat. Terus, wajibalun rasiat. Jibal, jamak tadi apa? Jabal, ya. Kalau kalian tidak tahu. Masih ada lagi enggak? Hah? Yang kita sampaikan kemarin tambahan ada lagi enggak? Siapa yang mau menambahkan? Apa itu maksudnya? Isim jenis muannas bila alamah bagaimana? Isim jenis muannas tanpa alamat. Dijamakan dengan jamak ini enggak? Tidak dijamakan dengan jamak ini. Ya, qidr, qudur. Syams apa? Syumus, ya. Bisa enggak dijamakan matahari? Bisa enggak? Enggak bisa katanya. Kenapa? Di alam nyata hanya satu. Tapi bisa juga dijamakan. Melihat berulangnya pengulangan terbitnya matahari itu seolah-olah banyak gitu matahari itu. Melihat ininya bisa jamakan. Apalagi matahari terbitnya dari arah yang berbeda-beda bergeser kan dalam setahun itu. Terus bergeser. Dari mulai tempat-tempat dia terbitnya itu berbeda-beda seolah-olah banyak. Dari situ bisa dijamakan. Kalau nggak salah dijelaskan ya rinciannya dia apa? Kawakib ya. Terus ummahat bagaimana? Ummahat maksudnya apa ini? Alam atau maksudnya keberapa ini? Maksudnya apa ini? Isim jenis mu'annas yang tidak ada tandanya. Maka kalau seperti ini, hukum asalnya apa? Tidak dijamakkan dengan alif dan ta. Hanya saja ummahat di sini apa? Yang keluar dari apa? Kaedah. Yang keluar dari kaedah. Nah itu diingat-ingat ya. Diingat-ingat. Siapa yang bisa menyimpulkan tadi 5 menyebutkan semuanya? Bisa menyebutkan semuanya 5? Yang pertama apa, Fik? Ya, yang akhirnya ta, umum ini ya. Alam atau selain alam. Ya, kemudian apa? Diakhir dengan alif ta'nits mamdudah ataupun maksurah. Ya, ada yang dikecualikan. Terus yang ketiga. Apa lagi? Ya, musaghar. Ya, musaghar dari muzakkar, ya kan? Musaghar dari muzakkar. Ya. Terus yang keempat, sifat dari sifat muzakkar ghairu aqil. Yang kelima, alam mu'annas mutlak. Ya, alam mu'annas. Saya itu ingat-ingat ya. Sekarang kita masuk ke bait berikutnya. Kada ulatu walladhi isman qad ju'il ka azri'atin fihi dha aydan qubil. Kita lihat dulu i'rabnya. Kada ulatu jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar apa? Muqaddam li ulat. Ulan usul lafzhu ya. Ulat, maksudnya lafad ulat juga demikian. Ya ulat, ya ramai sebagai apa? Mubtada dia. Ulat sebagai mubtada, mu'akhir. Ya. Jelas maknanya. Ulat juga kata demikian. Maksudnya apa? Demikian bahwa ulat, maksudnya apa? Ya di i'rab, ya seperti i'rabnya, apa yang dijamakan dengan alif dan ta. Ketika nasab dan jar dengan apa? Kasrah. Ketiga apa? Rafa dengan dhamma. Ulat mana ya Pak ulat? Ulat. Bukan ulat. Ya. Ulat. Ya mana bisa? Sahibat. Pemilik ataupun zawat. Mana ya? Zawat. Pemilik mana ya? Jamak kan dia. Kira-kira kenapa dia bukan manati salim? Hah? Tidak ada apa? Bentuk mufrad dari lafadznya enggak ada. Iya. Ya, adanya ya dari lafadz yang lain. Zatu pemilik. Atau sahibatu pemilik. Iya. Ulat juga demikian. Maka ia disebut dengan apa? Karena tidak terpenuhi padanya. Syarat. Manati salim disebut apa? Mulhaq. Bijam'il. Muzakkari salim. Demikian pula ulat. Di Arab seperti itu. Seperti manati salim. Walladhis man qad ju'il. Kemudian demikian pula kalimat yang telah dijadikan sebagai nama. Ya. Ataupun bentukan manasi salim yang dia sudah dijadikan nama. Alam. Alam. I'rabnya. Wawu harfu atfin. Ya. Alladhi sebagai apa ini? Isim mausul. Mabni. Ala sukun. Pada mahalnya apa? Rafin mubtada. Wawunya lili si'naf ya. Wawunya lili si'naf. Karena alladhi mubtada. Atau dia juga kalau jumlah ala jumlah. Tetap mubtada. Isman. Apa ini? Sebagai apa Isman? Dari maknanya perhatikan. Ya, dari mananya itu ketahuan. Sebelumnya ja'ala ini diantara fi'il yang butuh kepada berapa maf'ul? Ya, dua. Ja'alallahu al-ka'batal baital harama. Iya kan? Ya. Berarti dia maf'ul bih fa'anin, muqaddam. Iya. Qad harfu apa? Harfu apa? Taukid, tahqiq, ju'il. فعل الماض غير الصيغة ونائب فاعل الضمير مصدر فيه جواز أن تقدر هو يعود إلى الذي يا فرتي dia جعل itu asal sebagai apa maful bi awalnya ya dijadikan نائب الفاعل karena dibuang apanya dibuang fa'ilnya ya ya kan secara maknanya jadi نائب الفاعل itu maful bi awal itu. Ya, maful bi awal dibuang fa'ilnya, maka maful yang pertama ya dijadikan apa? Naibul fa'il kan? Ya. Ka'azri'atin, seperti biasa, ka'azri'atin ini apa? Jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabaril mubtada, al mahdhuf taqdiruhu. Ya, wa dzalika ka'azri'at. Ya. Ya, kaf di sini harfu jar, mana ya apa? Li tashbih. Azri'at ya, majrur bil kaf. Kemudian fihi dha aydun qubil. Ya, fihi jarun wa majrur muta'alliq bi qubil alati. Ya. Fihi ha kembali mana? Ha. Apa? Fihi dha aydun qubil. Kembali mana? Hah? Ulat. Ulat sudah selesai kan kata ulatu. Kemudian walladzi isman qad ju'il ka adri'atin fihi dha'idun qubil. Apa hak kembali mana? Apa? Kembali ya? Adri'at. Kembali mana? Adri'at atau kembali alladzi? Alladzi ya. Adri'at sekitar contoh saja kan. Ada arafat, ada yang lainnya. Maka padanya, yakni pada apa yang dia sudah dijadikan sebagai nama za'idun qubil. Za ini kembalinya kepada al-i'rab. Zal i'rab. I'rab ini rafa' dengan dhammah, nasab dan jar dengan kasrah, za'idun qubil. Itu za zal i'rab gitu. I'rab ini juga qubil. Ya, diterima. Ya. Qubil naibul fa'li mana? Atau sebelumnya kita i'rab dulu ya. Tadi fihi jelas jarun wa majrur mutali dengan apa? Hah? Dengan qubil al-ati za ismu apa? Isyara mabni ala sukun fi mahalli rafi sebagai mubtada. Ya. Sebagai mubtada. Mubtada yang keberapa itu? Ya. Yang kedua ya. Yang pertamanya mana? Allazi ya. Allazi. Ya. Kemudian aidon apa aibon maful taqdiri apa itu masdar apa abu abu ya abu aibon mansub qubil fi'il madh mughayyar sighah naib fa'il dhamir mutasarrif fihi jawadahu huwa ya'ud ila za kan wal jumla al fi'liyah fi mahalli rafin khabar lil mubtada athani ya al jumlah min al mubtada athani wa khabaruhu wal jumlah min al mubtada tsani wa khabarihi ma'al rafin khabaril mubtada al awal ya itu allazi amin insyaallah ya i'rabnya ya ya kadza ulatu ulatu pun demikian dalam hal i'rab seperti apa majumi'a bi alifin wa ta'in ya atau bi ta'in wa alifin wallazi isman qad ju'il kemudian juga lafaz yang sudah dijadikan sebagai isim seperti adri'at. Azri'at, nanti akan ada keterangannya. Azri'at itu apa? Asal maknanya. Ya, atau kalau mau kita baca, di situ antum lihat, dari catatan kaki. Atau nanti aja ya. Fihi dha'idun qubil. Maka padanya pun, pada apa yang sudah dijadikan sebagai nama, atau nama yang diambil dari manati salim, qubil. I'rab ini pun diterima. Iya, i'rab ini pun diterima. Paham ini? Maknanya? Yang sampai enggak faham. Jadi ketika antum murojaah, kata ulatu wallazi isman qad ju'il, faham maknanya? Kadriyatin fihi dhaydun qubil. Harus mantap. Kalau enggak nanti lupa kalau sudah sampai ke bait 100 saja. Ah, apa ya itu maknanya ya? Enggak tahu gitu. Ya. Jika diterjemahkan, ya sama antu. Hai, kita lihat syarahnya. Ya. Penjelasannya dari Asy-Syarih rahimahullah. Asyara biqauli kadza ulat. Al-Musannif rahimahullah mengisyaratkan dengan ucapannya kadza ulat. Demikian pula ulat. Ila anna ulat tajri majra jam'il mu'annats salim. Kepada bahwasanya ulat itu berlangsung. Ya. Majra jam'il mu'annats salim. Seperti jamak mu'annats salim. Jamak apa majra itu majra kata Al-Makudi atau Ibn Hamdun ya. Masdar mim. Tajri majra jam'il. Berlangsung seperti berlangsungnya gitu. Dia jamak masdar mim. Masar mimi. Tajri majra jam'il mu'annats salim. Berlangsung dia seperti berlangsungnya jamak mu'annats salim. Fi annaha tunsabu bil kasrah. Dalam hal bahwasanya ia dinasabkan dengan kasrah. Fi annaha hak bagaimana? Ulat tadi. Dinasabkan dengan kasrah. Walaysat bi jam'i mu'annats salim. Padahal dia bukan apa? Jamak mu'annats salim. Bal hiya mulhaqatun bih. Bahkan dia dilhaqkan. Ya, dalam i'rab dengan mu'annats salim. Kenapa? Wa dzalika li'annaha la mufrada laha min lafdhiha. Karena dia ulat tidak memiliki bentuk mufrad dari lafadznya. Adapun kalau dari lafadz yang lain ya ada zatu, ya kan? Ada enggak dalam ayat Al-Qur'an? Ada. Apa? Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahun. Wa in kunna ulati hamlin. Ya, wa in kunna ulati lahiyat. I'rabnya apa itu? Wa in kunna ulati. Kalau tadi wa ulatul ahmali, mubtada dia marfu kan wa ulatu. Kalau tadi wa in kunna ulati hamlin, i'rabnya apa? Ulati kasrah. Khabar kana mansub wa alamatu nasbihi. Ya. Al-kasrnya apa? Anil fathah. Ya. Pokoknya kalau setiap ada kalimat itu harus bisa i'rabnya. Ya. Cara i'rabnya juga. I'rabnya sebagai apa? Cara i'rabnya bagaimana? Ya. Ya, meskipun ada rinciannya tentang lughahnya masumia bijam'il mu'annats salim. Apa yang ia dinamai dengan jam'il mu'annats salim. Tapi ini yang masyhur ini. Atau di sini juga disebutkan ya rinciannya. Ada lughahnya. Rincian tentang apa yang dijadikan apa mudzakkar salim yang dijadikan nama, tapi yang sudah lewat itu ya diantaranya itu yang masyhurnya. Tsumma asyara bi qawlihi, kemudian beliau mengisyaratkan tadi disebutkan apa dzalika wa dzalika li annaha la mufrad laha min lafdhiha, karena apa ulat tidak memiliki apa bentuk mufrad dari lafadznya, bal min ma'naha wa huwa dzat, tapi yang ada hanya bentuk mufrad dari yang semakna dengannya yaitu zat, itu kalau mau ditambahkan. Ya. Bal min ma'naha wa hiya zatu. Ya. Thumma asyara biqawli, kemudian al-musannif mengisyaratkan dengan ucapannya walladzi isman qad ju'il. Jadi kalau antum sudah i'rabnya sudah tahu, tinggal hati-hati saja kalau dalam bait-bait itu banyak takdim takhirnya itu ya. Yang seharusnya diakhirkan di takdim, kadang ada dururoh segala macam, ini harus cermat. Jangan sampai walladzi isman qad ju'il, qad salladzi isman ya. Sesuai dengan kaidah saya tuh yang saya ketahui setelah alladzi itu jumlah syibu jumlah tapi ini mansub gitu. Ya jangan bingung seperti itu. Ya, makanya dengan sering kita membaca nazam ini insyaallah akan membantu kita memahami bait syair. Dan ini bentuknya rojaz. Iya, dan itu yang paling leluasa mereka menyusunnya. Rajaz. Walladzi isman qad ju'il. Ini mengisyaratkan kepada anna ma summiya bihi min hadzal jam'i wal mulhaqi bihi. Ma summiya bihi min hadzal jam'i wal mulhaqi bihi. Mengisyaratkan kepada bahwasanya apa yang dinamai dengannya. Ya. Apa yang dinamai dengannya? Yani min hadzal jam' dari jam' ini jama' apa? Mu'annats salim, enggak apa-apa lah untuk istilah sudah antum biasanya pakai mu'annats salim lebih ringkas ya. Kalau al-jam'u bi ta'in wa alif juga enggak apa-apa. wal mulhaqi bih, atau dinamai dengan yang mulhaq dengan manafi salim, contoh azri'at, maka yunsabu bil kasrah, ia kalau sudah dijadikan nama, ada orang ngambil nama dari manafi salim atau yang mulhaq dengan manafi salim, maka i'rabnya bagaimana? Yunsabu bil kasrah, dinasabkan dengan kasrah, kama kana qabla tasmiyah bih, sebagaimana ia diirab seperti itu ketika belum dijadikan sebagai apa? Nama. Sebagaimana ia diirab dengan kasrah ketika sebelum dijadikan sebagai apa? Nama. Iya kan? Wala yahzafu minhu tanwin, tanwinnya tidak dibuang. Iya. Contoh hadhihi azri'atun. Ya, hadhihi azri'atun. Inilah adalah azri'at. Nanti akan kita baca dalam catatan azri'at. Waraitu azri'atin wa marutu bi azri'atin. Hadha huwa al-madhhab as-sahih, dan inilah madhab yang benar. Ya, sebelum kita masuk ke madhab yang berikutnya, di situ ada keterangan catatan kaki itu. Kita baca dari wa azri'atil asl, gitu ya. Wa azri'atil asl, azri'at asalnya adalah jam'u azri'ah, jamak dari azri'ah. Alladhi huwa, yang mana azri'ah adalah bentuk jamak dari zira', apa? Zira'un bi zira'in. Hah? Satu hasta. Ya. Kama qalu, sebagaimana mereka katakan, rijalat, buyutat, jamalat. Waqad summiya bi azri'at baladun fi Syam. Telah dinamai dengan azri'at satu negeri, di satu daerah di negeri Syam. Kama satasma' fi syahid, sebagaimana yang akan kamu dengar pada syahid nomor 12. Al-Bait li Ibnul Qais Ibnu Hujr Al-Kindi min Qasidah, yang matla'nya ya, sebelumnya disebutkan ala'im sabahan ayyuha talalul bali wa hal ya'iman man kana fil usri al khali ala, ketahuilah im sabahan, selamat pagi ayyuha talal al bali, wahai puing-puing yang sudah hancur rusak, wa hal ya'iman, apakah merasa senang man kana, orang yang kana berada di al usri al khali, masa yang kosong dari penghuninya. Nah, itu masih ada kelanjutannya, panjang baitnya. Ya, di antara potongannya nanti pada bait nomor 12 yang akan kita baca. Nah, itu madhab yang sahih terkait dengan apa? Nama yang diambil dari mu'anati salim atau mulhaq bi mu'anati salim. Dirafakan dengan apa? Dhammah, dinasabkan dan dijarkan dengan kasrah bersama tanwin. Ya. Wa fihi madhhabani akharan, dan padanya ada dua madhab yang lain. Ya. Ahaduhuma, yang pertama annahu yurfa' min dhammati wa yunsabu wa yajru bil kasrah. Yaitu bahwasanya ia dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dan dijarkan dengan kasrah. Sama tidak sampai di sini? Sama. Bedanya wa yuzalu minhu tanwin, tapi tanwinnya dibuang. Ya, tani apa? Dibuang, dihilangkan. Contoh hadhihi azri'atu. Wa ra'aitu azri'ati wa marartu bi azri'ati. Nanti kita akan baca kenapa demikian. Alasannya apa gitu. Paham ya? Jadi pendapat yang kedua ini, kalau kita jadikan yang kedua, tadi yang pertama satu, mirip gitu dengan yang pertama tadi. Cuma bedanya, kalau yang pertama dengan tanwin, yang kedua ini apa? Tanpa tanwin. Ya. Wa tsani annahu yurfa'u bi dhammati wa yansabu wa yajru bil fathah. Yang kedua, dirafakan ia nama tersebut dengan dhamma, dinasabkan dan dijarkan dengan fathah. Berarti i'rabnya seperti apa? I'rab isim yang la yansarif, ghairu munsharif. Ya. Kira-kira ilahnya apa ini? Kelihatan enggak? Azri'at muannatsun 'alamiyah. Iya kan? Wa yuhdhafu, nanti akan dibaca insyaallah. Wa yahdhafu minhu at-tanwin, dan dibuang darinya tanwin. Contoh hadhihi azri'atu wa ra'aitu azri'ata wa marartu bi azri'ata wa yurwa qawluhu, dan diriwayatkan ucapan penyair tanawwartuha min azri'at. Apa ini? Min azri'ata atau min azri'atin? Ya, min azri'ata. Coba barangkali ada riwayat yang lain ya. Wa ahluha bi yasri ba'dana dariha nadhrun 'ali. Ya, nadhrun 'ali. Aku memandangnya. Ya, memandangnya min adri'at. Jadi si penyair ini sedang menggambarkan kerinduannya yang sangat kepada mahbubahnya yang berada di tempat yang jauh. Ya. Tempatnya jauh. Ya. Adri'at itu ada di Yasrib. Kemudian satunya lagi tadi berada di mana? Si laki-laki tadi berada di Adri'at, ya. Adri'at, satunya berada di Yathrib. Yathrib mana Yathrib? Madinah ya. Ya. Tanawwartuha min Adri'at. Aku memandang dia dari Adri'at, ya. Adri'at tadi di negeri Syam ya. Wa ahluha bi Yathrib adna dariha nadrun 'ali. Penduduk Adri'at saja. Iya. Yang ada di Yathrib. Wa ahluha bi Yathrib. Saya ulangi, wa ahluha, ya, penduduknya saja yang ada di Yathrib adna dariha, yang terdekat rumahnya pun untuk memandang kepada dia itu harus melalui tempat yang tinggi gitu. Ya. Apalagi saya yang jauh. Jadi maknanya saya tuliskan dari beberapa musyarah. Katanya nazartu ila nari al-mahbubah. Aku memandang kepada nari al-mahbubah, perapian yang dinyalakan oleh kekasihnya si penyair ini. Allati yus'iluha ahluha lil qira, yang mana perapian tadi dinyalakan ya oleh pemiliknya untuk menjamu para tamu. Wa nahwi, atau yang semisal itu. Ya. Wa ana bi Adri'at, dan saya penyair ini berada di Adri'at. Ya, berada di apa? Adri'at. Wa hiya bi Yathrib, sedangkan si mana tadi ada di Yathrib. Aku memandang perapian wanita tersebut dari ala Adri'at. Sedakwa ahluha bi Yathrib, sedangkan penduduk si wanita ini berada itu di Yathrib. Saya ulangi ya, saya lanjut dulu yang tadi ya. Wa ana bi Adri'at wa hiya bi Yathrib, sedangkan si wanita ada di Yathrib. Ma'a anna aqraba makanin min dariha, padahal aqraba makani min dariha, tempat yang terdekat dengan rumahnya saja untuk memandang kepada dirinya itu yahtaju an-nadhir minhu, ya yahtaju an-nadhir minhu, orang yang hendak memandangnya untuk melihat perapiannya si wanita tadi. Idza arada ru'yata dariha, apabila ingin melihat rumahnya itu ila nadhrin 'ali, butuh kepada tempat yang tinggi yang jauh. Fa kaifa bainana hadzal bun asy-syai', lantas bagaimana antara kami yang begitu jauh jaraknya. Jadi maksudnya ya, si penyair ini adanya tinggal di Adri'at, dia memandang gitu ya perapiannya, mahbubahnya, kekasihnya yang ada di Yathrib. Ya, ya, dia lagi mubalaghah menggambarkan kerinduannya ini. Ya, bagaimana mungkin dia bisa melihatnya, padahal orang yang terdekat saja, yang daerahnya sama-sama di Yathrib saja, untuk memandang perapiannya tersebut membutuhkan tempat yang tinggi gitu loh, untuk kelihatan itu. Ya, apalagi saya jauh sekali gitu. Paham gak nih? Tanawwartuha min Adri'at, aku memandang perapian tadi yang dinyalakan oleh keluarga mahbubahnya dari Adri'at. Wa ahluha, dan penduduknya. Penduduknya ya. Yang penduduk yang si mana itu ada padanya? Ya, bi Yathrib, yang ada di Yathrib, adna dariha, yang terdekat saja rumahnya untuk bisa melihat perapiannya itu nadhrun 'ali, maksudnya butuh kepada tempat pandang yang tinggi gitu. Tempat pandang yang tinggi, kalau pendek enggak kelihatan gitu. Paham lah insyaallah ya. Ya kalau mau ditulis tadi mananya boleh. Mau ditulis enggak? Ya. Nadhartu ila naril mahbubati, nadhartu ila nari al-mahbubati allati yush'iluha ahluha lil qira wa nahwihi. Yeah. wa ana bi azri'at wa hiya bi yathrib ma'anna aqraba makanin ma'a anna aqraba makanin min dariha ma'a anna aqraba makanin min dariha yahtaju an-nadhiru minhu, padahal orang yang rumahnya dekat saja, orang yang memelihatnya itu yahtaju an-nadhir minhu idza arada ru'yata dariha ila nadhurin 'alin yahtaju an-nadhir minhu idza arada ru'yata dariha ila nadhurin 'alin ba'idin. Alin ba'id, agak menjauh dan tinggi. Fa kaifa bainana hadzal bun asy-syai'. Lantas bagaimana? Dalam keadaan jarak kita, kami hadzal bun asy-syai', dalam keadaan sangat jauh ini Yathrib dengan azri'at. Fa kaifa bainana hadzal bun asy-syai'. Ya mubalaghah dia. Lagi menyifati asyauqnya kepada mahbubanya. Di sini syai'nya azri'at. Dikasri ta munawwanatan kal madhhabil awal, ternyata ada beberapa riwayat. Riwayat yang pertama, dikasri ta munawwanatan kal madhhabil awal, dengan mengkasrah ta ditanwin seperti madhab yang pertama, ya, min azri'atin. Wa bi kasriha bila tanwinin kal madhhabi tsani, juga datang riwayat dengan kasrah tanpa tanwin seperti madhab yang kedua. Wa bi fathiha bila tanwin kal madhhabi tsalits, dan dengan fathah tanpa tanwin seperti madhab yang ketiga. Nah, ini di sini ada rinciannya, barangkali antum penasaran ingin tahu kenapa ya yang pertama itu mentanwin semua, yang kedua tanpa tanwin, kemudian yang ketiga di i'rab seperti apa? Mala yang sharif. Niat asyahid itu, syahid dari Bashir tadi. Di situ ada penjelasan. Asyahidu fi syahid dari Bashir ini adalah qawluhu, ucapannya penyair azri'at. Fa inna aslahu jama', aslan jama'. Iya. Kama bayyana fi taqdiri baitin nazim, sebagaimana yang telah kami jadikan, yang telah kami jelaskan pada penakdiran bait an-nazim. Thumma nukila fasara isma baladin, kemudian dipindahkan, kemudian jadilah ia menjadi isim nama apa? Negeri. Fahuwa fil lafzi jam'un wa fi al-ma'na mufrad, maka ia secara lafaz jamak tapi maknanya mufrad, satu azri'at, satu tempat. Wa yurwa fi hadzal bait bil awjuh thalathah, diriwayatkan pada bait ini dengan sisi yang tiga. Allati dzakarha syarih, yang itu disebutkan oleh pensyarah. Fa amma man rawahu, ini alasannya. Fa'amma man rawahu bil jarri wa tanwini fa'innama, adapun mereka yang meriwayatkan dengan jar dan tanwin, fa'innama, maka hanyalah lahadha halahu qabla tasmiyah bihi, karena ia memandang, memperhatikan keadaan azri'at sebelum dijadikan sebagai nama. Min annahu jam'un bil alif wa ta'al mazidataini, bahasanya dia adalah jama' dengan alif dan ta' tambahan. Paham ini? Dia memandang aslinya. Dia aslinya itu jama' manati salim. Ya sudah, dia diharap seperti manati salim. Walladzina yulahidhuna dhalika yastaniduna ila anna tanwin fi jam'il manati salim tanwinu al-muqabalah. Dan mereka yang memperhatikan, memandang hal itu, memandang aslinya, yastaniduna, mereka bersandar pada anna tanwina fi jam'il manati salim, bahwasanya tanwin yang ada pada jama' manati salim itu bukan tanwin tamkin, tapi tanwin muqabalah yang didatangkan untuk mengimbangi nun yang ada pada mudzakkar salim. Sudah lewat kan? Tanwin muqabalah gitu. Id huwa fi muqabalatin nunil lati fi jam'il mudzakkar salim, karena ia didatangkan untuk mengimbangi nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Wa ala hadza la yuhdabu tanwin, maka atas dasar ini tidak dibuang tanwinnya untuk mengimbangi mudzakkar salim. Wala wujida fil kalimah ma yaqtadi man asarfiha, meskipun ditemukan, didapati pada kalimat azri'at, ya, dan semisalnya yang sudah dijadikan sebagai nama, sesuatu yang menuntut dia mamnu min asarf, ada enggak di situ sesuatu yang menuntut mamnu min asarf? Ada, tapi tidak dipandang. Alasannya memandang aslinya, yang kedua tanwinnya tanwin apa? Muqabalah. Jadi meskipun ada di situ illah yang menghalangi dia dari sharaf tidak dipandang. Paham gak ini? Nanti diringkas sama antum ya. Karena tanwin alladhi yuhdhafu 'inda man'i sharf wa tanwin tamkin, karena tanwin yang dibuang ketika mamnu' min sharf adalah apa? Tanwin tamkin. Iya. Wa hadha 'indahum kama qulna tanwinul muqabalah, adapun di sisi mereka sebagaimana yang kami katakan ini tanwin apa? Muqabalah. Ya, itu alasannya. Jadi punya alasan. Ya, memandang aslinya juga memandang tanwinnya muqabalah. Kemudian yang kedua, wa amma man rahu bil kasri min ghairi tanwin, adapun yang meriwayatkan dengan kasrah tanpa tanwin, wa hum jama'atun minhumul mubarrid wa zajjaj. Ini sezaman ini. Ini sezaman. Pernah saya kisahkan, ya, saya kisah mubarrid dengan apa? Az-Zajjaj. Iya. Ada mubarrid tokoh besar semua ahli nahwu. Jadi al-mubarrid, kalau ada sekelompok manusia ingin datang kepada dia, maka dia bertanya, ada Zajjaj enggak? Enggak ada, enggak diterima. Ya. Ada lagi sekelompok orang, dia suruh pembantunya, ada Zajjaj enggak? Nah, enggak ada, sudah insorifu. Ya. Insorifu, satu hari datang orang namanya Uthman. Ini Uthman. Ada datang ya Syekh, ya, orang namanya Uthman. Kasih tahu insorif, ya. Pergi. Si Uthmannya rada ngerti nahu sedikit. Saya itu namanya Uthman. Uthman itu gharmun sorif. Saya tidak mau pergi. Kasih tahu kepada tuanmu. Ana Uthman gharmun sorif. Dia dilaporkan. Dia kata mubaridnya di ahli nahu. Uthman. Iza kana nakirah mun sorif. Fa'ana la a'rifuh. Kalau dia gitu. Uthman itu. Ya, kalau dia nakirah. Mun sorif. Iya kan. Dan saya tidak kenal Uthman, berarti dia nakiroh. Ini sorif. Akhirnya dia, iya. Kalah hujannya. Akhirnya dia pergi juga Uthmannya. Nah ini berpendapat demikian. Tanpa apa? Tanwin. Faqadlah hadu fi amroini. Karena mereka memandang padanya dua apa? Hal. Dua alasan. Awaluhuma yang pertama. Annahu jam'un. Ya bihasabi aslihi. Jadi ini tariqatul jama' yang kedua ini. Menjamak. Pendapat yang pertama dan yang ketiga itu. Ya, faqadna hadu fi amrayni, memandang dua hal. Awaluhuma annahu jam'un bihasabi asli, memandang ini jamak sesuai dengan asalnya. Jamak i'rab dengan apa? Dhamma ketika rafa, kasrah ketika nasab dan jar. Wa tsanihima, kemudian alasan kedua, memandang annahu 'alamun 'al muannas. Ini jamak tapi sudah dijadikan 'alam muannas. Fa'atauhu min kulli jihah syabaha, sehingga mereka memberikan kepada semisal adri'at, ya, dari setiap arahnya keserupaan, karena dia serupa dengan jamak, i'rabnya seperti jamak, karena dia di sisi lain sudah dijadikan nama, maka dikasih keserupaan dengan nama, yaitu warmun sharif, apa, tanpa tanwin, ya, tanpa tanwin. Fa min jihati kaunihi jam'an nasabuhu bil kasrah, dari sisi dia jamak, lafaz tersebut adalah lafaz jamak. Nasabuh bil kasri niabatan anil fathah, maka mereka menasabkannya dengan kasrah sebagai ganti dari fathah. Wa min jihati kaunihi 'alaman a'lam, wa min jihati kaunihi 'alama muannatsin, kemudian dari sisi dia sebagai 'alam muannats hadafu tanwinah, maka mereka buang tanwinnya. Ini thariqatul jama' yang kedua ini, paham ya? Wa ammal ladzina rawahu bil fathhi, adapun mereka yang meriwayatkan dengan fathah min ghairi tanwin, tanpa tanwin, wahum jama'atun minhum sibawaihi wa ibnu jinni faqad lahadu halatahu alhadirah. Ya, maka mereka yang meriwayatkan dengan fathah tanpa tanwin bi azri'ata, di antaranya sibawai dan juga ibnu jinni, maka karena mereka memperhatikan keadaan azri'at yang sekarang ini saja, tidak melihat asal usulnya dari mana. Ya, wahi annahu alamun alam annas, itu dia sebagai alam annas. Tidak diperhatikan lagi ya sebelumnya. Berarti kalau demikian, faqad ijtama'a fihi al-alamiyah wa at-ta'nits. Berkumpul padanya alamiyah, nama kan. Nama enggak mesti nama orang kan. Nama negeri juga masuk alamiyah. Wa at-ta'nits dan ta'nits. Wa kullu ismin tajtama'a fihi al-alamiyah ma'a at-ta'nits yakunu mamnu'an min as-sarf. Dan setiap isim yang terkumpul padanya dua illah alamiyah dan ta'nits, maka dia mamnu'an min as-sarf. Fayujarru bil-fathah niyabatan anil kasrah. Maka dia dicarikan dengan fathah sebagai ganti dari kasrah. Dengan ini untuk mengetahui, ya, bahwasanya tiga madhab ini memiliki hujah masing-masing. Madhab yang pertama, ya, yang mentanwin, ya, karena melihat apanya? Ya, melihat asalnya, yaitu jamak. Kemudian melihat tanwinnya apa? Tanwin apa? Ya, muqabalah, bukan tanwin, tamkin. Kemudian mazhab yang kedua, mengumpulkan. Ya, tariqatul jamak, mengumpulkan antara mazhab yang pertama dan yang ketiga. Melihat jamaknya, maka i'rabnya seperti jamak, nasab dengan kasrah. Melihat alamnya, nah, maka dibuang apa? Tanwinnya. Ada yang ketiga, hanya melihat keadaannya saja yang sekarang tanpa melihat yang sebelumnya. Ya Allah, wassalam saya, Rob. Ya, sampai di sini, saya mau ditanyakan. Belum kita masuk ke yang berikutnya. Barangkali ada yang kurang jelas, atau barangkali saya salah mengucapkan tadi. Ya, di sini yang disahihkan oleh beliau yang pertama, dan itu yang mudah ya. Yang mudah gitu. Seperti manasik salim ya. Ya salah sendiri engkau nya ngambil manasik salim. Udah saya irob manasik salim aja lah. Nggak usah sulit. Lebih mudah yang jelas ini kan. Lebih mudah. Ya digali anlahumul haq di manasik salim. Marotu. Atau menru'aitu. Misalkan. Adri'atin. Ya adri'atin mafulun bih. Mansubu alamatun nasmial kasra. Ini apa? Anil fathah li anlahumul haq bil manasik salim. Atau mulhaq bil jam'i. Ditain wa alif. Ya, qaid dari syam. Kalau orang kufah kan tidak mengqaid. Ini bahasanya jamak manasik salim. Boleh dinasab karena fathah mutlak. Ya kan? Kalau Abu Hisham, Hisham mengqaid. Yaitu tidak semua manasik salim. Khusus manasik salim yang ketika dijamakan, ya, lamul kalimahnya ini tidak dikembalikan. Tetap dibuang. Bint banat, ya. Adapun kalau ketika dijamakan, lamul kalimahnya dikeluarkan dikembalikan maka tidak boleh dinasabkan fathah. Ukhtun dijamakan akhwat keluar lagi aslinya wawunya, maka enggak boleh akhwatan ini. Ya, yang lain, gimana Marwan paham? Ada yang bertanya kan? Riz? Yang mana? Oh, qaid tadi. Ya, qaidnya yang penting lamul kalimahnya ketika dijamakan tidak dikembalikan. Tetap dibuang. Bint. Ya. Bint dari banawun tadi kan ibn kan banawun. Untuk mana sih cita kan? Ketika dijamakan wawunya keluar enggak? Tidak kan? Banat. Kalau ukhtun kan akhawun tuh. Aslinya kan wawu. Dijamakan keluar wawunya akhwat, maka ini tidak boleh ketika apa mansub dengan fathah. Adapun banat boleh, kenapa? Ya tadi lamul kalimahnya ketika dijamakan tidak kembali, tetap tidak ada. Yang paling mudah mazhabnya orang Kufah ya, paling luas mazhabnya orang Kufah. Cuma jarang ya kadang. Jarang ya kita dapat itu ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. I'rabu ma la yansarif. I'rabnya isim yang la yansarif. Wajurra bil fathati ma la yansarif. Ma lam yudaf au yaku ba'da al radif. Wajurra bil fathah. Ini jurra bisa memungkinkan dua sisi. Sisi yang pertama dia fi'lu amrin. Dari jarra ya jurru. Jurra. Kalau dia kita anggap sebagai fi'il amr dari jarra ya jurra, jurra, maka akhirnya boleh ditaslih dengan tiga harokat. Jurra, jurru, jurri. Boleh. Kenapa? Karena asalnya ujurur. Ya kan? Ketika difak jadi apa? Ujurur. Seperti wazai unsur. Nasore unsur unsur. Ujurur, lihat aslinya. Ujurur, lihat. Kenapa bisa seperti itu ya? Ujurur. Ada nakal pemindahan harokat. Ya. Dommah yang ada pada roh, ujurur. Ada apa menulis di sini ya. Tapi kalau saya tulis, ini enggak ada suaranya. Ujurur, ada dommah. Di mana? Di roh yang pertama. Iya kan? Dipindahkan dommah yang ada pada roh yang pertama kepada jim. Jurr. Ya kan? jur. Ya. Fa'udhifatil hamzah. Karena jimnya sudah ada harokatnya, maka tidak butuh lagi kepada hamzah wasal. Dibuang hamzah wasal, permisi, silakan hamzah wasal kau kembali. Ya. Ya, jadi jur kan. Amin nih. Fa'udhima, saya diidhamkan, jur. Ini jur kalau sukun berat. Betul enggak? Maka fayuksar ala asli at-takhallus minas sakinaini. Dikasrah boleh. Berdasarkan apa? Hukum asal melepaskan dari pertemuan dua sukun. Kan dengan kasrah. Ya kan? Juri. Lebih enak lah daripada jur. Juri. Ya enak kan. Nah itu. Dikasrah sesuai dengan asal pelepasan dari apa? Pertemuan dua sukun. Wa yubamu lil itba' dan dibamah boleh juru di itba' dengan itba' maksudnya di itba' dengan yang sebelumnya sebelumnya dibamah kan ya di itba' juru wa yuftah boleh-boleh di fathah juru ini yang sering digunakan lil khiffah ya untuk apa meringankan jelas yang paling ringan apa fathah ya juru lebih enak kan juru ya. Dan dia juga memungkinkan dia sebagai fi'il apa fi'il madh mabni lil majhul atau mughayyir shighah ya kan jurra ya. Kalau dia adalah fi'lun madh ya mughayyir shighah maka hanya di fathah saja jurra yang menguatkan sisi yang pertama yaitu fi'il amr ya yang menguatkan jurra di bagu berfi'il amr adalah baik istilahnya fi'il waj'al ya kan dan yang menguatkan fi'ilnya fi'il madh bukan fil amr ya sebelumnya kubil ya iya kan ya silahkan saja memungkinkan ini dan itu ya wajur bil fathati jarkanlah dengan fathah atau dijarkan dengan fathah itu ma la yansarif jelas fil fathah jarun wa majrurun muta'alliqun bi ya bijurra Kemudian ma isim mausul mabni ala sukun fi mahali apa? Nasbin mafulun bih. La yang sorif la harfu nasbin la nafiyah. Yang sorif fi'lun mudhari marfu li tajarulihi minan nasif wal jazim wa alamat rafid dhamma zahir ala akhiri wa sukin al ajli al waqaf. Ya wa fa'iluhu dhamir musatir fihi jawazan taqdiruhu wa ya'udila ma itulah a'idnya. Al-jumlah fi'liyah. Al-jumlah fi'liyah. Sila mausul lama halalah minal i'rab. Ya. Ma lam yudhaf aw yaku ba'da al-radif. Nah ini maknya beda. Ya maknya beda dengan mak yang sebelumnya. Kalau di sini mak masdariyah, dzarfiyah. Yang anda sudah pelajari di kitab Tuhfah itu. Yang sering ditakdirkan dengan apa? Muddata dawam itu ya. Madama itu kan itu maknya apa itu? Masdariyah dzarfiyah kan? Ya. Ma lam yudhaf aw yaku ba'da al-radif selama lam di sini harf apa? Nafyin wa jazmin wa qalbin. Yudhaf fi'lun mudhari' mughayyir shighah majzum bilam wa naibu fa'ilihi ma min mustadir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udila ma isim mausul yang telah lewat tadi. Ya. Au yaku ba'da al-radif au atifah harfu atas. Yaku i'rabnya ma'tuf mana? Yudhaf berarti madzum ya. Iya, madzum. Wa alamatu jazmi apa? Masukun 'ala nun al-mahdhufah. Ya untuk takhfif saja nun dibuang itu takhfif saja untuk meringankan. Ya. Nanti ada bahasa yang khusus itu. Ya. Dan yaku itu mutasarif dari kana naqisah. Ya, yang amalannya apa? Yarfaul isma wa yansibul apa? Khabar. Berarti mana isim yaku? Bamir huwa kembali ke? Ke ma juga sama. Ya. Ba'da al-radif. Ya, ba'da di sini dhorof muta'alliq dengan mahdhuf sebagai khabar dari apa? Yaku. Pada mahalnya apa berarti? Nasab. Ya. Dhorof dia muta'alliq dengan mahdhuf khabar yaku. Ya. Bukan dikatakan ba'da langsung. Ba'da khobar yaku mansub tidak. keliru. Tapi yang namanya ba'da dhorof, berapa? Makan, mansub. Dan muta'ali bimahduf. Ya, khabar. Ya. Atau fi mahali nasbin khabar li yaku. Ada yang mengatakan khabarnya yang mahduf itu. Ya. Ya, takdir bisa kainan, ba'da gitu. Ya. Dan ba'da di sini mudhaf al mudhaf ilaihi qusida lafdhuh. Ya, radif itu maknanya tabi'. Ya, radif maknanya apa? Tabi'. Dan fil mad mabni al-fath la mahalla min al-i'rab. Wa sukina li ajli al-waqf wa fa'iluhu dhamir musatir fihi jawazan. Ya. Takdiruhu huwa ya'dila. Ya, kembali kepada sebelumnya lagi. Mak tadi, ya. Ya. Maknanya jelas enggak ini? Carkanlah dengan fathah isim yang la yansarif selama dia tidak diidhofahkan. Mafhumnya apa? Kalau diidhofahkan, maka dia kembali apa? Munsarif. Contoh yang tidak diidhofahkan dalam ayat apa? Fahayyu bi ahsana minha. Huwa munsharif kan ini kan? Contoh yang munsharifnya karena diidhofahkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Aw yaku ba'da al radif atau selama iya. Iya kembali mana isim tersebut? Ya, tidak datang setelah al dalam keadaan isim tersebut radif. Maksudnya radif sini tabi'a mubasharah. Datang langsung setelah al. Kalau misalkan penting ini, datang langsung. Jadi maksud radif tabi'a mubasharah. Datang langsung setelah al. Karena kalau sekedar datang, kadang kurang pas. Kalau dikatakan misalkan selama isim tersebut tidak datang setelah al. Lantas bagaimana dengan contoh marartu birrajuli ahmada. Marartu birrajuli ahmada. Ahmada di sini munsharif atau munsharif? Huwa munsharif tapi datang setelah al kok. Marartu birrajul. Gharu mubasyarah datangnya. Yang mubasyir datangnya. Ya. Nah itu jadi radif jumlah fi'liyah pada mahalnya apa? Nasbin sebagai hal. Hal. Dari isim mausul. Kata di sini isim mausul yang lebih tepat. Ya. Dia itu sebagai hal dari isim yang ada pada yaku. Au yaku kan ada huwa, ya kan? Kalau kembali kepada isim mausul yang sebelumnya kan kejauhan, mak. Yang terdekat. Ya, tetap sih maknanya sama gitu ya. Cuma kalau kembali ke yang terdekat, di sini yaku kan ada huwa, kembali kepada mak. Nah, radif ini adalah hal dari isim yaku huwa itu takdirnya. Paham ini? Syarkanlah dengan fathah isim yang tidak munsharif selama dia tidak diidhofahkan atau selama ia tidak datang langsung setelah al. Gampangnya kayak gitu. Ya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi. Masajidi. Iya, kenapa? Dikasrah munsharif karena ada alnya. أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة. Beliau mengisyaratkan dengan bait ini kepada macam yang kedua dari apa yang harokat padanya menggantikan dari harokat yang lain. Ya, pembahasannya apa? Penggantian harokat dari harokat. Wahul ismu alladhi la yansharif, yaitu isim yang la yansharif. Ya. Ini nanti akan datang rinciannya. Ya. Untuk sementara enggak apa-apa kita sebutkan apa itu isim la yansharif wa huwa makana fihi ilalun tis'. Ya. Aw illah wahidah taqumu maqama illataini. Wa huwa makana fihi ilalun tis'. Isim la yansharif adalah isim yang padanya ada illah-illah yang sembilan. Atau padanya ada satu illah saja. Tapi taqum maqama illataini bisa menduduki posisi dua illah. Nah, ini juga pembahasannya tidak asing, Anda sudah pernah melewatinya. Yang itu dikumpulkan dalam ucapan penyair kata Syekh Utsaimin seharusnya dihafal oleh para talabatul ilmi. Ijma' wazin adilan an-nithi ma'rifah. Masih hafal enggak? Iya. Kalau kib wazid ujmatan fal wasu qad. Ya, kamula. Itu harus hafal. Ya. Ijma' wazin adila an-nithi ma'rifah. Rakib wazid ujmatan fal wasu qad kamula. Hafal Jafar? Coba. Ijma' rakib wazid ujmatan falwasu harfan ijma' wazid ujmatan ya insyaallah masih nempel tadi mulu ya ijma' apa? Apa ijma'? Hah? Ijma' saja apa? Apa? Sirah mental jumu' ini illah wahidah taqumu maqama al-illataini. Kemudian wazin apa? Wazan fi'il adilan adil anis ya mu'annas ya ta'nis ya bima'rifah alam san rakib ya rakib yang dimaksud disini rakib apa tarkib? Masjid wazid ziyadah alif dan nun itu kan ujmah jelas ujmah ya ada berapa itu? 8 ya satu lagi fal wasfu wasfiyah ya wasfiyah itu dihafalkan yang belum hafal ya nanti ada masanya rinci panjang itu masanya wa hukmuhu annahu yurfa'u bi dhammah hukumnya isim lain sharif adalah dirafa'kan dengan dhammah contoh jaa ahmadu ya wa yunsabu bil fathah ini yang disebut dengan isim apa isim yang sudah lewatkan ada yang mutamakkin ada yang ghairu mutamakkin ini masih mutamakkin ghairu amkan ya ada yang mutamakkin amkan mutamakkin apa ghairu amkan dia mutamakkin kenapa mu'rab ghairu amkan apa enggak bisa nasi tanwin jadi keisimannya kurang kuat kalau enggak ada tanwin tuh kenapa karena ada keserupaan dengan fi'il ya ada pun yang baitun nah misalnya ini mutamakkin amkan kuat ya mu'rab dan munawwan juga karena tidak ada keserupaan dengan fi'il keisimannya dia kuat ya nahu ra'aitu ahmada wa yujarru bil fathati aidha dan di fathah dijarkan dengan fathah juga yang perlu dicatat juga walau muqaddaratan alal mukhtar meskipun fathahnya muqaddarah menurut pendapat yang dipilih kalau tidak salah al-Khudhuri ya ini wa yujarru bil fathah aidan walau muqaddarah meskipun fathahnya muqaddarah karena ada khilaf kalau fathahnya muqaddarah ada tidak di situ gitu apakah kasrah yang ditakdirkan atau apa seperti pada contoh Musa contoh apa? Musa marartu bi Musa pendapat yang rajih Musa adalah ismun majrur bil ba wa alamatu jarri fathah muqaddarah ala akhirih mana midhuriyah ata'adzur dan isim maksur kenapa? Apa yang menghalangi Musa untuk di sorof alamiah dan ujmah alamiah dan ujmah ya atau ya betul ujmah ya ya sebagian mengatakan karena di sini muqaddara ya kasrah ditakdirkan cuma yang mukhtar demikian seperti jawarin juga ya jawarin juga kasrahnya apa fathahnya apa muqaddara niaban al kasrah ya jadi Musa itu al-munsharif ghairu munsharif masih ingat nama-nama nabi yang munsharif tersusun dalam cuman apa sun syamlah sun sad salih nun nuh syamlah syuaib mim muhammad terus mim lam syam lam lut ha hud ya alaihi wassalatu wassalam Kemudian nahu maratu bi Ahmad fa nabatil fathatu anil kasrah maka di situ fathah menggantikan dari kasrah. Hadza idza lam yudaf ini syaratnya apabila ia tidak diidhafahkan. Ya. Aw yaqa' ba'da al-alif lam, atau tidak jatuhlah alif dan lam. Fa in udhifa jarra bil kasrah, adapun kalau diidhafahkan maka dijarkan dengan kasrah. Contoh maratu bi ahmadikum, aku melewati salah seorang Ahmad dari Ahmad-Ahmad kalian. Bukan Ahmad tertentu ya, dan nakirah. Ya. Bi ahmadikum, karena dia kalau ma'rifah enggak bisa ya diidhafahkan. Ya. Bi ahmadikum, maratu bi ahmadikum. Ya. Di sini Ahmad bisa dikasarkan apa? Diidhafahkan. Wa kadza, demikian pula idza dakhalahu al alif wal lam. Kalau dimasuki alif dan lam, maratu bil ahmadi. Ya, maratu bil ahmadi. Ya, alif lamnya umum masuk di dalamnya di situ. Alif lam al mu'arrifah. Ya. Alif lam mu'arrifah fil masajid wa antum fil masajid, atau alif lam zaidah seperti ucapan penyair, nanti mungkin jangan-jangan ada di sini. Ra'aitul walida ibn al-yazidi. Ra'aitul walida. Ya, ra'aitul walida ibn al-yazidi di sini syaitnya. Yazid kan huruf musharif ya? Ya kan, Yazid. Dia nama yang huruf musharif kenapa? Alamnya dan mazan fi'il Yazid. Tapi, karena ada alif lamnya, musharif. Atau alif lamnya mausulah seperti menurut sebagian. Contohnya, kal-a'ma wal-asam. Masalul fariqaini kal-a'ma wal-asam. Dan menurut sebagian yang lain, alif lamnya bukan mausulah. Tapi apa? Hafu ta'rif. Pokoknya ada alif lamnya sajalah. Ya. Kemudian fa innahu yujarru bil kasrah, maka dia kalau seperti itu keadaannya ya diidhafahkan atau dimasuki al, maka dijarkannya dengan kasrah. Itu juga ada di situ, satu yang akan berdua, sawa nakanat al ma'rifah, sama saja alnya al mu'arrifah. Contoh as-salatu fil masajidi afdal minha fil manazili, atau mausulah kal a'ma wal asam. Menurut sebagian al-a'ma al-asam alif lam al-ma'rifah. Tapi yang lain mendapat mausulah. Masuk kepada sifat musyabbah. Wal yaqdhan juga sifat musyabbah. Aw zaidah, ataupun alif lamnya zaidah. Seperti ucapan Ibnu Mayyadah, yamdahul walid ibn Yazid, ra'aitul walid ibn al-Yazid mubarakan syadidan bi'aba'il khilafati kahiluh. Aku melihat al-walid ibn al-Yazid mubarakan diberkahi. Syadidan qaqah. Bahunya untuk memikul beban-beban kekhilafahan. Ya. Ya, sampai di sini. Ada yang mau tanyakan? Musa, ya. Jadi Musa itu ghair munsharif. Ya. Ghair munsharif sehingga dia kalau majrur, ya tanda jarnya adalah fathah muqaddarah ala akhirih. Kenapa ghair munsharif? Alamiah dan ujmah. Paham? Ya. Lain? Bukan. Jadi pada contoh, marotu bi Musa, jangan majrur wa alamatu jika surah muqaddar. Ada yang seperti itu. Tapi yang mukhtar, apa? Fathah muqaddarah. Karena di situ ada illah. Dua illah yang menghalangi diri sorof. Sorof kan tanwin dan jar dengan kasrah. Ini tidak bisa ditanwin dan tidak bisa apa? Dijarkan dengan kasrah. Ya, lain. Kalau tidak ada, masuk bait berikutnya, pendek. I'rabul amsilatil af'al al-khamsah. Teman-teman sudah 100-an baitnya. Ini masih 44 nih. Ya, lebih mudah harusnya ya. Lebih mudah mana yang anu? Ya, sama-sama. Sama-sama senang. Yang ini senang cepat, ini lambat senang. I'rabul amsilatil af'alil khamsah. I'rabnya amsilah al-af'al khamsah. Kenapa disebut dengan al-amsilah al-khamsah? Yang lebih tepat al-amsilah al-khamsah atau al-af'al khamsah? Al-amsilah al-khamsah. Kenapa? Apa? Karena yang dimukan bukan fiil-fiil tertentu, bukan. Iya kan? Bukan fiil-fiil tertentu. Ya. Lianna laisat af'alun bi'ayaniha. Karena ini bukan fi'il fi'il seperti yaf'alani, taf'alani, bukan fi'il fi'il ini saja, bukan membatasi, bukan pada situ. Seperti asma'u sitah, ini kan mu'ayyana, ini bukan kan. Kalau al-asma'u sitah, asma' bi'ayaniha, ya kan? Asma' bi'ayaniha, ini bukan isi di situ sendiri. Tapi kalau afal khamsah, kalau dimukan seperti asma'u sitah, tidak bisa. Karena tidak dibatasi pada fi'il-fi'il yang disebutkan saja. Yang lainnya dikiaskan. Dobitnya nanti akan datang. Yaitu setiap fi'il mudhari' yang bergandengan dengan alif ta'nits, alif ta'nits, apa? Alif ta'nits. Setiap fi'il mudhari' yang bergandengan dengan jama'ah. Alif apa? Alif itsnain dan apa? Ya, mukhatabah. Itu kan dobitnya. Nah, itu pun yang dicontohkan itu sekitar contoh-contoh. Maka dikatakan, al-amtsilah al-khamsah. وجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سيما كلم تكون لتروم مظلمة وجعل ingat kalau ijal adalah fiil yang butuh apa kepada dua maful ingat kecuali kalau bermakna khalaqa ya satu وجعل لنحو يفعلان jadikanlah untuk semisal contoh yaf'alani nun raf'an sebagai tanda bagi rafa'. Ya. Jadi ij'al jelas i'rabnya fi'lun fi'lu amr mabni 'ala sukun wa fa'il musadir fihi wujuban taqdiruhu anta. Linahwi ya. I'rabnya linahwi ini antum ya perlu perhatian jarun wa majrur muta'alliq bi ij'al. Ya. Kemudian linahwi nahwinya apa? Isim majrur dengan lam. Kemudian yaf'alani qusida apa? Lafdhu. Berarti tanda jarinya apa kalau qusida lafdhu? Muqaddarah. Nah. An-nun sebagai apa? I'rabnya nun sebagai maf'ul bih awal bagi ij'al. Iya. Kalau di sini di catatan kaki raf'an di i'rab sebagai maf'ul ajlih. Iya. Atau mansub ala nazil khafid. Ya. Sebagai apa maful ajli? Berarti kalau dia maful ajli, berarti maful yang kedua dari ijal linahwi ya. Ijal nunan linahwi yaf'alani. Iya kan? Ya, bisa maful yang keduanya jar majrur berarti. Ya. Kalau di sini kita lihat ya, di catatan kaki, raf'an di ra sebagai apa? Maful ajli. Berarti maful yang pertamanya nun, maful yang kedua mana? Linahwi. Iya kan? Nah. Kemudian raf'annya tadi maf'ul ajli atau mansub ala nazil khafid katanya. Fir raf'i. Tapi yang lain mengi'rab raf'an sebagai maf'ul bihsanin. Bitakdiri al-mudhaf. Dengan menakdirkan mudhaf. Yani takdirnya. Ij'al an-nuna alamata raf'in gitu. Enak juga secara maknanya ya. Jadi menurut yang lain seperti al-Azhari dan juga al-Khudari. Mengi'rab raf'an sebagai maf'ul bithanin dari ij'al. Dengan menakdirin apa? Mudhaf. Sehingga takdirnya ij'al an-nuna alamata ar-rafa' linahwi yaf'alani gitu. Jadikanlah nun sebagai tanda dari rafa' pada semisal contoh yaf'alani. Kalau yang dicatatkan lagi di sini maf'ul ajli berarti jadikanlah nun untuk semisal nahwi yaf'alani. Iya kan? Dalam rangka rofa ya dari mana juga enggak jauh lah. Kemudian wa tad'ina wa tas'aluna ma'tufani ala yaf'alani. Jelas kan i'rabnya ini? Tad'ina dan tas'aluna keduanya diatafkan kepada apa? Yaf'alani. Wa hadzuha lil jazmi wan nasbi sima dan membuangnya ha kembali mana? Nun membuang nun lil jazmi wan nasbi simah membuang nun ya lil jazmi pada jazm dan nasab simah simatu alamah mana yang alam adalah tanda wa hadzuha lil jazmi wan nasbi simah ya pembuangan nun bagi jazm dan nasab adalah tanda maksudnya apa tanda jazm dan nasabnya af'al tadi alam silah tadi adalah membuang apa? Nun gitu. Kenapa sekarang disebutkan jazm dulu? sebelum nasab. Kenapa? Jazm dulu, kemudian nasab. Apa karena enaknya demikian? Karena asal hadaf itu pada jazm asal, iya kan? Asal hadaf pada jazm. Sedangkan nasab cabang yang ikut jadi belakangkan penyebutannya. Paham? Ya di belakangkan, ngikut ya. Ya sama dengan yang tadi pada pembahasan mana di Salim tadi. Kenapa disebutkan jar dulu? Ya, karena asalnya jar. Jadi kasur asalnya punya jar. Iya. Paham ya? Simah itu alamah. Ya. Simahum gitu. Kalam takuni li tarumi mudzlamah. Dan tadi mazhabnya jumhur ya, maksudnya jazm itu yang asal pada pembuangan. Nasab itu apa? Yang bercabang darinya. Dimulhaq dengan jazm. Mazhabnya siapa? Jumhur. Ya. Kalam takuni li tarumi mudzlamah. Jelas ini kalam takuni i'rabnya seperti biasa, jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar lil mubtada mahdhuf taqdiru wa dhalika ka. Di situ ada qawli mahdhuf. Ka qawlika jumlah setelahnya kan? Dikasih ka qawlika berarti jumlah lam takuni li tarumi mudzlamah jumlah maqulun qaul. Iya kan? Pada mahalnya apa berarti? Nasab maf'ulun bi. I'rab lam harfu jazmin wa nafyin wa qalbin takuni fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa 'alamatu jazmi hadzun nun li'anna min al-amtsilatil khamsah. Dan takun di situ mutasarrif min kana naqisah, iya kan? Apa amalannya tarfaul isma wa tansibul khabar wal ya dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin ismuha isimnya. Li tarumi, masih ingat kalau ada lam sebelumnya ada kana? Lam apa sebutnya? Lamul juhud. Ini di antara tempat wajibnya mengidmar apa? An. Iya kan? An. Asalnya li antarumi. Nih, li antarumi. Lam lamul juhud dia. Tarumi filun apa? Mudhari' mansub bi an mudmarah ba'da lamil juhud wa 'alamatu jazmi hadfu an nun. Mudlama maf'ulun bih. Mudlama apa? Maf'ulun bih dengan fathah lamnya secara qiyas. Dan kadang dikasrah juga. Bahkan sebagian banyak gitu. Mazlimah. Bisa mazlimah, bisa mazlimah. Secara qiyas mazlimah. Cuma banyak juga katanya mazlimah. Yang digunakan mazlimah. Berarti jarun wa majrur. Ya, ini kan ada jar majrur enggak? Jarun wa majrur. Atau kalau sebelumnya masdar muawwal min an mudmar wujuban dengan yang setelahnya itu majrur kan dengan lam, iya kan? Nah, sekarang jar wa majrur lam dengan masdar muawwal tadi muta'alliq bi mahdhuf sebagai apa? Khabar takun pada mahalnya apa berarti? Mahali nasbin. Iya, pada mahalnya nasab. Jelaskan maknanya kan? Jadikanlah ya nun sebagai tanda rafa' pada semisal contoh yaf'alani yakni apa? Fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif ulitsnain dan pada semisal tad'in fi'il mudhari' yang bersambung dengan ya mukhatabah dan tas'aluna yaitu fi'il mudhari' yang bergandengan dengan wawu jama'ah. Wa hadzuha dan membuang nun lil jazmi wan nasbi simah. Membuang nun bagi jazm dan nasab adalah tanda. Adalah tanda bagi jazm dan nasab gitu enak ya. Membuang nun adalah tanda. Kalau terjemahnya enak kayak gini ya. Wa hadzuha simatun lil jazmi wan nasbi. Terjemahnya enak kayak gitu. Membuang nun adalah tanda bagi jazm dan nasab. Contohnya lam takuni litarumi madlamah. Tidaklah engkau wahai seorang wanita menginginkan keboliman. Iya. Qasada taqsidina gitu. Menginginkan madlamah keboliman. Sudah habis waktunya. Insyaallah penjelasannya kita akan baca pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha ilanta, safuruka, wa tubu ilaik.